Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd al-hadithu sadis wal ishrun ba'da 300 an Abi Dharrin radiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam yaqul laysa min rajulin ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. Diriwayatkan dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi." Tidaklah seseorang mengaku-ngaku kepada selain bapaknya padahal dia tahu, illa kafar, kecuali dia kufur. Kecuali dia telah kafir. Wa man idda'a ma laysa lahu fa laysa minna. Dan siapa yang mengaku-ngaku sesuatu yang bukan miliknya, maka bukan dari golongan kami. Wa yatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Wa man da'a rajulan bil kufri. Dan siapa yang mengajak yang memanggil orang lain dengan kekafiran atau dengan kalimat ya aduwallah, wahai musuh Allah, walaysa kadzalik, padahal tidak demikian, illa hara alaihi, kecuali akan kembali kepadanya, akan kembali kepadanya. Hadis ini berisi 3 perkara. Perkara pertama, menasabkan tidak kepada bapaknya. Termasuk menasabkan tidak kepada bapaknya, yakni tidak menasabkan kepada nasab bapaknya. Muhammad bin Salim min Bani Fulan. Ini anaknya Muhammad Salim, bapaknya Bani Fulan, nasabnya apa namanya, kabilahnya, sukunya. Apakah Tamimiyah misalnya, atau Bani Adi, atau Bani Zam'ah. Barang siapa yang mengaku-ngaku atau mengkaitkan dirinya bukan kepada bapaknya, bisa bermakna tidak kepada bapaknya Salim tadi. Jadi dia mengatakan, saya bukan anaknya Salim, saya anaknya Ahmad, padahal dia tahu dia anaknya Salim. Ini idda'a li ghairi abihi. Atau dia memiliki nasab Bani Fulan, Bani Zam'ah, atau Bani Adi, kemudian dia menyatakan ana min Bani Maisarah, padahal dia dari Bani Zam'ah. Itu juga menasabkan tidak kepada nasab bapaknya. Jadi bapak yang dimaksud adalah bapak bapaknya, bapaknya, bapaknya, wa in alat, sampai ke atas. Itu yang pertama. Masalah kedua, manidda'a ma laysa lahu, siapa yang mengaku-ngaku apa yang bukan miliknya. Tiba-tiba mengklaim barang itu punya dirinya, padahal laysa lahu, padahal bukan miliknya. Maka kata Nabi, falaysa minna, bukan dari golonganku. Wal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia siapkan tempat duduknya di dalam neraka. Ini yang kedua. Yang ketiga, man da'a rajulan bil kufri. Siapa yang memanggil seseorang dengan kekafiran? Ya kafir, wahai orang kafir, begitu. Padahal temannya, saudaranya tidak demikian, tidak kafir. Au qala, atau berkata, ya aduwallah, wahai musuh Allah. Falaisa kadzalik. Padahal dia bukan musuh Allah. Dia salat, dia puasa. Maka siapa yang memanggil saudaranya dengan panggilan-panggilan tersebut, illa hara alaihi. Hara ay raja'a ilaihi. Niscaya akan kembali kepada dirinya sendiri. Memanggil ya aduwallah, wahai musuh Allah. Padahal tidak demikian. Maka yang memanggilnya itu yang menjadi musuh Allah. Kalau memanggilnya kafir, padahal dia tidak kafir, maka kekafirannya kembali kepada dirinya, kepada yang manggil. Barakallahu fiikum. Di dalam hadis ini ada beberapa kalimat yang perlu dijelaskan. Pertama kalimat, wal yatabawwa ay falyattakhid lahu maba'atan wa hiya al manzil. Falyatabawwa maknanya hendaklah ambil maba'ah. Maba'ah adalah tempat tinggal. Wahiyal manzil. Ini hendaklah mempersiapkan tempatnya di dalam neraka. Ditambah lagi dengan penjelasan maq'ajahu. Hendaklah mempersiapkan tempat untuk duduknya di dalam neraka. Ayat tahdhiran liman yadda'i ma laisa lahu. Ini tahdhir, peringatan bagi siapa yang mengaku-ngaku sesuatu yang bukan miliknya. Kalimat kedua, illa hara alaihi. Wa man da'a rajulan bil kufri aw qala ya aduwallah wa laysa kadzalik illa hara alaihi. Tidaklah ada seseorang yang memanggil saudaranya dengan ya kafir atau wahai musuh Allah kecuali akan kembali kepada dirinya sendiri. Kembali kepada dirinya sendiri. Berarti apa makna hara? Dengan hak muhbalah, yakni tanpa titik bukan kha, ay raja'a alaihi, kembali kepadanya. Minhu qauluhu ta'ala, diantaranya disebutkan dalam ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, innahu dhanna an lan yahur, bala inna rabbahu kana bihi basira. Innahu dhanna an lan yahur, dia mengira bahwa dia enggak akan kembali kepada Allah. Yahur, yarji'. Innahu dhanna an lan yahur, an lan yarji'a. Idan hara yahuru bimakna raja'a yarji'u. Al-makna al-ijmali, maknanya secara ringkas, fi hadzal hadits wa'idun syadidun wa indarun akidun liman irtakaba 'amalan min hadhihi ats-tsalatsah. Hadits ini mengandung ancaman keras dan peringatan tegas bagi siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tiga ini. Fama baluka bimana amilaha kullaha. Maka bagaimana pendapatmu kalau ternyata dilakukan semuanya? Pertama, menasabkan tidak kepada bapaknya. Kedua, dia mengaku-ngaku milik orang lain. Ketiga, dia memanggil ya kafir atau ya aduwallah. Kapan terjadi yang demikian? Yang terjadi yang demikian adalah ketika seorang bertikai. Satu, dua. Yang pertama ini jengkel. Karena dicerca bapaknya. Bapakmu begini, bapakmu begitu. Maka dia menyatakan, wahai kafir, itu bukan bapak saya. Bapak saya itu si fulan. Dapat gak tiga-tiganya? Kena tiga-tiganya. Pertama, dia memanggil ya kafir. Kedua, menasabkan diri kepada selain bapaknya. Ketiga, mengaku milik orang lain. Itu bukan bapakmu kok. Kamu aku sebagai bapakmu. Wih, saya ini anaknya presiden. Saya anaknya fulan. Itu mengaku-ngaku apa yang bukan miliknya. Barakallahu fikum. Sehingga na'udzubillah. Kata beliau, fama baluka biman amilaha kullaha. Awaluha, yang pertama, an yakuna aliman abahu. Orang yang tahu bapaknya, mutbitan nasabahu fayunkiru, sudah tetap, sudah jelas nasabnya, fayunkiruhu, dia ingkari nasabnya. Wayatajahaluhu, berpura-pura bodoh kalau dia itu nasabnya ke bapak tersebut. Mudda'yanin nasab ila ghairi abi, dengan mengaku-ngaku nasab dia kepada selain bapaknya. Au ila ghairi qabilatihi, atau kepada selain kabilahnya. Maka tidak boleh. Nasab baik-baik, nasab bagus, datang ke pengadilan di Jakarta, minta diganti nasabnya. Orang Arab gak malu sama hidungnya, gak malu sama dirinya, kelihatan kalau dia itu Arab, tapi gak mau. Nasabnya dia disembunyikan, kemudian dia ke pengadilan untuk mengaku dirinya mungkin keren. Fahada barakallahu fikum nasaba ila ghairi nasabih. Terancam dengan apa? Dengan kekafiran. Karena Nabi menyatakan man nasaba ila ghairi abihi faqad kafar. Atau di dalam hadis ini disebutkan laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara. Tidaklah seseorang mengaku-ngaku kepada selain bapaknya atau menasabkan dirinya kepada selain bapaknya padahal dia tahu, kecuali dia jatuh kafir. Yang kedua, wasaniha an yad'iya wa huwa 'alim, mengaku-ngaku dalam keadaan dia tahu, ma laisa lahu minan nasab au malin au haqqin minal huquq, mengaku-ngaku yang bukan miliknya. Apakah nasab, mengaku-ngaku saya Nasution padahal bukan, aumal, ini hartaku padahal bukan hartanya, ini uangku padahal bukan uangnya, ini tasku padahal bukan tasnya, ini penaku padahal bukan penanya, ini sendalku padahal bukan sendalnya. Yang terakhir-terakhir ini banyak terjadi di pondok pesantren, gosok-gosok mengaku miliknya, oh ini punya saya. Ila ghairi, dikatakan ila ghairi dzalik, dan lain-lain. Au haqqin minal huquq. Jadi mengaku-ngaku apa yang bukan miliknya, bisa nasab, bisa harta, bisa pula hak minal huquq. Siapa yang belum dapat? Saya. Itu bukan haknya. Kamu sudah dapat. Milik orang lain kan? Itu hak saya belum. Mengaku-ngaku apa yang bukan haknya. Atau amal minal a'mal, atau amalan dari amalan-amalan. Wah, bagus sekali. Siapa ini yang buat? Saya. Padahal bukan. Atau amalan kebersihan. Masya Allah, kamarnya bersih sekali. Saya itu yang bersihkan semua. Padahal bukan dia. Berarti mengaku amalan itu milik saya. Padahal bukan. Fahadha ayoban termasuk di dalam nomor 2. Mengaku apa yang bukan miliknya. Berarti mengaku apa yang bukan miliknya ada berapa jenis? Mengaku yang bukan miliknya dari nasab, mengaku yang bukan miliknya dari harta, mengaku yang bukan miliknya dari hukuk, dan mengaku yang bukan miliknya dari amalan-amalan. Aw yaz'um sifatan fihi yastaghilluha wa yusrif biha wujuhan nasi ilaihi. Atau mengaku-ngaku sifat. Ini yang keberapa? Yang keenam, yang bukan sifat dia. Bagaimana itu? Liusrif biha wujuhan nas, untuk mengarahkan wajah-wajah manusia kepada dirinya. Saya adil, saya jujur, saya dia aku sekian sifat. Kalau benar, enggak apa-apa. Tetapi kalau dusta, berarti dia apa? Mengaku-ngaku sesuatu sifat yang dia tidak miliki. Berarti 6 perkara. Barakallahu fikum. Yang ketiga, mengaku-ngaku, barakallahu fikum, apa yang ketiga, memanggil saudaranya dengan panggilan-panggilan kufur atau musuh Allah. Akhir al qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran.